Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Ikhwani fiddin azzakumullah. Walhamdulillah. Muasil darsana al-laylah, kita melanjutkan pembahasan kita pada malam ini pada pembahasan yang berikutnya, yaitu Al-Quran kalamullah ghairu makhlukin. Al-Quran adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, pembicaraan Allah, ucapan Allah, dan bukan makhluk, bukan sesuatu yang dicipta. Naam. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, wal Qur'anu kalamullah wa laysa bimakhluqin wa la yad'uf an yaqula laysa bimakhluqin. Qal fa inna kalamullah laysa ba'inun minhu wa laysa minhu syai'un makhluq wa iyyaka wa munadharata man ahdatha fihi wa man qala bil lafzi wa ghairihi wa man waqafa fihi fa qala la adri makhluqun aw laysa bi makhluq wa innama huwa kalamullah fa hadha sahibu bid'atin mithlu man qala huwa makhluq wa innama huwa kalamullah laisa bimakhluqin. Nah, berkata al-muallif rahimahullahu taala bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah wa laisa bimakhluqin. Al-Qur'an adalah pembicaraan Allah dan bukan makhluk, bukan sesuatu yang dicipta. Naam, karena pada kita hanya ada dua, Allah sang Khalik, dan selain daripada Allah adalah makhluk. Selain daripada Allah adalah makhluk dicipta. Maka Al-Quran itu adalah kalamullah, merupakan ucapan Allah, sifatnya Allah. Maka sifat Allah bukan makhluk. Yani Allah subhanahu wa ta'ala sang khalik, berarti sifat-sifat Allah adalah nisbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni yang disandarkan kepada Allah dari sifat-sifatnya, maka tentunya juga bukan makhluk. Bukan makhluk. Nah, maka Al-Quran itu adalah sifat Allah, yaitu kalamullah, ucapannya Allah. Kemudian kata Imam Ahmad, wala yad'uf, tidak boleh seseorang itu lemah untuk menyatakan laisa bimakhluqin, bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Maksudnya akan dijelaskan oleh Syarih Hafidhahullah Ta'ala Syekh Rabi', karena sebagian ahlu bid'ah menyatakan Al-Quran kalamullah, tapi tidak mau meneruskan dengan laisa bimakhluqin dan bukan makhluk. Mereka hanya berhenti sampai pada ucapan kalamullah, titik. Mereka tidak mau menyatakan walaisa bimakhluk, bukan makhluk, karena ada tujuannya, ada maksudnya. Naam, seperti golongan Asy'ariyah dan selainnya, mereka menyatakan Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu kalamullah. Tapi mereka tidak mau menyatakan laisa bimakhluqin, bukan makhluk. Naam. Mereka berkeyakinan seperti Asy'ariyah bahwa Al-Quran yang ada di hadapan kita sekarang ini adalah kalamnya para rasul-rasul Allah, para malaikat, ya, yang menceritakan tentang kalamnya Allah yang di Lauhil Mahfuz. Berarti Al-Quran yang ada di depan kita sekarang itu adalah makhluk. Makhluk. Karena ucapannya para malaikat, dan malaikat adalah makhluk, ya, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti juga Al-Qur'an yang ada pada kita sekarang ini juga adalah makhluk. Nah, karena dia hanya menceritakan, mengkisahkan tentang hikayaan kalamillah, menceritakan tentang kalamnya Allah yang ada di Lauhul Mahfuz. Nah, maka ini ucapannya ahli bid'ah seperti Asy'ariyah. Mereka enggan untuk mengatakan laisa bimakhluk, tapi mereka menyatakan Al-Qur'an kalamullah. Maksudnya kalam Allah yang di sana, yang di Lauhul Mahfuz, yang tidak ada pada kita sekarang ini. Ya, hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalamnya Allah. Naam. Oleh karena itu Imam Ahmad menyatakan wala yad'u, tidak boleh seseorang untuk lemah di dalam mengatakan Al-Qur'an kalamullah wa laisa bimakhluqin, dan bukan makhluk, dilanjutkan. Sehingga tidak ada peluang untuk apa? Mengandung syubhat di dalamnya. Tidak ada peluang bagi orang-orang yang memiliki penyakit untuk menyalahgunakan atau memahami kepada makna yang lain. Ya, menyelewengkan kepada makna yang lain ketika kita menyatakan Al-Qur'an kalamullah wa laisa bimakhluqin. Qal fa inna kalamullah laisa bainun minhu wa laisa minhu syai'un makhluq. Karena sesungguhnya kalamnya Allah itu adalah laisa bainun minhu, tidak terpisah dari Allah. Ya, tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalamnya Allah, berbicara tentang sifat-sifat Allah sama dengan berbicara tentang zatnya Allah. Zat Allah adalah Allah Khalik, sang Khalik pencipta, bukan makhluk. Ya, bukan makhluk. Maka demikian pula kita menetapkan semua sifat-sifat Allah adalah bukan makhluk. Ya, termasuk Al-Qur'an yang merupakan kalamullah. Kalamnya Allah, kalam adalah sifat Allah, bukan makhluk. Karena semua sifat Allah laisa bainun minhu, tidak bisa terpisahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa terpisahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, apa-apa yang merupakan sifat Allah maka itu merupakan bagian, ya, zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, merupakan zat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan zat Allah, sehingga Allah adalah Khalik, bukan makhluk. Allah adalah pencipta, bukan yang dicipta. Naam. Wa iyyaka wa munadharata man ahdatha fihi. Hati-hati engkau untuk mendebat orang-orang yang berbuat bid'ah di dalam permasalahan ini, di dalam permasalahan Al-Qur'an. Naam, wa man qala, barang siapa yang berkata bil lafzi wa ghairihi. Barang siapa yang menyatakan lafazku dengan Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ya, atau lafzul bil Qur'an makhlukun. Lafaznya Al-Qur'an itu adalah makhluk, yakni dicipta. Nah, ini sebagian pula ahlul bid'ah menjadikan ini sebagai syubhat dengan mengatakan lafzul Qur'an itu adalah lafzi bil Qur'an itu adalah makhluk, lafazku dengan Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ini ada syubhat. Ya, saya ulangi, lafzi bil Qur'an makhlukun, lafazku dengan Al-Qur'an adalah makhluk. Naam, ini syubhat, ya. Kata Imam Ahmad, barang siapa yang berkata dengan ini maka dia adalah ahlul bid'ah. Ya. Kenapa? Karena ucapan ini mengandung dua makna, dua kemungkinan. Lafzi bil Qur'an makhluk, lafazku dengan Al-Qur'an adalah makhluk. Yang pertama, lafaznya saya, artinya suara saya yang melafazkan Al-Qur'an. Ketika saya mengaji, saya baca ayat-ayat Allah, ucapan-ucapan, firman-firman Allah, maka suara saya dan saya yang membaca ini dan suara saya adalah makhluk, yaitu dicipta karena saya adalah makhluk. Nah, ini benar kalau maknanya seperti ini. Kalau maknanya seperti itu, benar yang menyatakan lafzi bil Qur'an makhluk, lafazku dengan Al-Qur'an itu adalah makhluk. Tidak ada masalah karena saya dan suara saya itu adalah makhluk. Tapi Yang kedua, lafaz ini bisa mengandung makna yang kedua, yaitu bahwa Al-Quran itu sendiri adalah makhluk. Artinya apa yang saya baca, lafaz-lafaz yang saya baca, memang saya yang membaca, tapi saya membaca apa? Yang saya baca adalah Al-Quran. Yang saya lafadzkan adalah Al-Quran. Ya, kalimat-kalimat yang saya ucapkan itu adalah Al-Quran. Makhluk, maka ahli bid'ah. Ya, karena kalimat-kalimat yang saya baca adalah Al-Quranul Karim, bukan makhluk. Bukan apa? Bukan makhluk. Tetapi itu adalah sifat Allah. Jadi dibedakan. Maka Imam Ahmad menyatakan bahwa man qala bil lafzi wa ghairihi, barang siapa yang mengucapkan dengan kata-kata seperti itu, maka ini syubhat. Ya, tidak boleh. Oleh karena itu ada kisah yang sangat menyedihkan ya bagi kita semua, secara khusus bagi kaum muslimin yang ada di zaman tersebut, di zamannya Imam Bukhari. Ya, labas. Terlebih dahulu di mukaddimah pembahasan ini saya sampaikan antum, sekalipun nanti akan disebutkan oleh Syekh, disinggung ya secara singkat oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Markhali hafizahullahu taala, tapi sebagai takribul faham, untuk mendekatkan pemahaman kita, saya akan sebutkan terlebih dahulu. Nah, yaitu kisahnya Imam Bukhari rahimahullahu taala, ia ketika beliau difitnah. Nah, beliau difitnah ya di zaman beliau sehingga dijauhi oleh kebanyakan kaum muslimin. Karena difitnah bahwa beliau menyatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk. Naam, ketika beliau mengucapkan ucapan yang telah saya sebutkan tadi bahwa lafzi bil Qur'an makhluk. Lafadzku dengan Al-Qur'an itu adalah makhluk. Demikian dinyatakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Dan Imam Bukhari tentunya di sini memaksudkan adalah lafadznya beliau. Ya, beliau dan suara beliau itu adalah makhluk. Naam. Dan ini beliau ucapkan ada sebabnya. Ya, di dalam rangka membantah ahli bid'ah yang menyatakan Al-Qur'an itu makhluk. Ya. Maka diucapkan oleh beliau, tetapi adanya orang-orang yang berpenyakit memanfaatkan ucapan Imam Bukhari ini kemudian menyebarkan ya kepada ulama yang lain. Ya, seperti pada saat itu adalah Imam sahabat Imam Bukhari. Ya, dan termasuk gurunya Imam Bukhari dan sahabatnya, yaitu Al-Imam Muhammad Ibn Yahya Al-Dhuhli. Nah, beliau dengan tegas marah ketika dilaporkan bahwa Imam Bukhari menyatakan demikian. Beliau marah, dan yang pada akhirnya berjalannya waktu beliau berkeras, bersikap keras terhadap Imam Bukhari dan mentahdir, menjauhkan seluruh kaum muslimin dari majelisnya Imam Bukhari agar jangan ada yang hadir di majelisnya Imam Bukhari karena dia menyatakan lafdhu bil Quran makhluk. Nah, dia menyatakan seperti itu, sehingga Imam Yahya Dhuli sangat keras, sampai-sampai Imam Muslim rahimahullahu taala, yang juga di zaman beliau termasuk guru muridnya Imam Bukhari dan muridnya juga Imam Yahya Dhuli, Imam Muslim, yang ketika itu hadir di majelisnya Imam Yahya Dhuli ya mentahdir Imam Bukhari, beliau berdiri dan keluar di majelis tersebut, yang menunjukkan beliau tidak setuju dengan apa yang diucapkan oleh Imam Muhammad bin Yahya Al-Dhuhli rahimahullah, karena beliau tahu bagaimana akidah Imam Bukhari dalam permasalahan ini. Nah, sampai-sampai dengan fitnah ini Imam Bukhari menulis kitab khusus. Ya, apa maksud daripada ucapannya beliau itu? Yaitu kitab yang sangat terkenal yang sering kita dengarkan, yaitu Khalqu Af'alul Ibad. Khalqu Af'alil Ibad, bahwa perbuatan-perbuatan hamba itu adalah makhluk. Nah, di sini beliau menjelaskan bahwa perbuatan beliau, suara beliau, ya, ketika beliau mengaji itu yang dimaksudkan adalah makhluk, perbuatan beliau. Bukan maksudnya Al-Qur'an itu makhluk. Nah, dari sini fitnah, dari sini sehingga Imam Ahmad rahimahullahu taala ya menetapkan satu kaidah umum sebagai saddu dzariah untuk menutup pintu. Ya, jangan sampai terulang hal yang seperti ini. Maka beliau membuat satu kaidah bahwa di kaidah ini diumumkan, siapa yang menyatakan lafzi bil Quran makhluk, maka ini berarti ahli syubhat. Ya, bermain-main di atas di bibir jurang. Nah, maka ini berbahaya. Sehingga beliau mentahdir orang yang menyatakan dengan lafz bil Quran makhluk ini syubhat dan berarti dia digolongkan sahibu bid'ah. Ya, pelaku bid'ah. Nah, demikian ulama dalam rangka menjauhi menutup pintu-pintu kemaksiatan, menutup pintu-pintu penyimpangan, ya, mereka membuat mentahdir umat ini. Nah, mentahdir umat untuk menempuh jalan yang lebih selamat. Katakan Al-Quran itu kalamullah wa laisa bimakhlukin. Al-Quran itu adalah ucapannya Allah dan bukan makhluk. Ini yang paling selamat dan tidak bisa ditakwil-takwil, tidak bisa ditafsirkan ke makna yang lain. Kalau kita mengucapkan dua kalimat ini, kalamullah laisa bimakhluk. Tapi kalau kita hanya menyatakan kalamullah, masih bisa dibawa kepada makna yang lain, seperti ucapannya ahli bid'ah Asy'ariyah dan selainnya. Nah, ya, atau kita menyatakan lafzu bil Quran makhluk, ini juga bisa dibawa kepada makna yang menyimpang, mengandung penyamaran makna, sehingga untuk menghindari semua kejadian ini yang dikhawatirkan, maka beliau menyatakan demikian. Barang siapa yang menyatakan lafzu bil Quran itu makhluk, ya, atau dia menyatakan la adri makhlukun aw laisa bimakhluk, aku tidak tahu Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk, ragu dia. Ya, yang penting saya katakan kalamullah titik. Makhluk atau bukan, saya tidak mau, saya tidak tahu. Yang penting kalamullah. Makhluk atau bukan, tidak mau menjawab. Nah, kata Imam Ahmad, hadza sahibu bid'atin. Ini adalah pelaku bid'ah. Ini adalah pelaku bid'ah dan tidak ada bedanya dengan orang yang menyatakan huwa makhlukun. Tidak ada bedanya, tidak dibedakan dengan orang yang menyatakan Al-Qur'an itu makhluk. Dengan orang yang menyatakan kalamullah titik. Laisa bimakhluk atau makhluk, tidak mau menjawab. Ya, ini tidak dibedakan karena Asy'ariyah menyatakan demikian. Tapi yang dia maksudkan kalam Allah yang di lauhil mahfuz. Adapun yang ada di depan kita ini adalah makhluk. Tapi kalau ditanya, mereka menyatakan kalamullah. Al-Qur'an kalamullah? Naam, kalamullah. Coba kamu tanya, laisa bimakhluk? Tidak mau dia menjawab. Tidak mau menjawab Asy'ariyah. Karena kalau dia jawab, ya, akan bertentangan dengan akidahnya. Kalau dia menjawab kalamullah, orang yang bertanya akan memahami dengan Al-Quran yang ada di hadapan kita sekarang. Sementara mereka menyatakan itu bukan kalamullah, makhluk yang ada di hadapan kita sekarang. Kalau dia menjawab bukan kalamullah, ya, akan nampak apanya? Kebatilannya. Akan diketahui kebatilannya. Mereka ingin bersembunyi dari kebatilan ini. Nah, sehingga mereka tidak mau menjawab. Maka ini adalah Asy'ariyah. Taib. Kita kembali kepada kisah Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ketika itu beliau ditahdir, dijauhkan dari kaum muslimin, sehingga pada waktu itu fitnah yang sangat dahsyat bagi Imam Bukhari. Sampai Imam Bukhari rahimahullahu taala mengalah dan pergi meninggalkan negeri tersebut. Ya. Kemudian berpindah ke negeri yang lain karena sebab fitnah tersebut. Sampai pun di negeri yang lain, Syekh Yahya Muhammad bin Yahya Dzuhli rahimahullahu taala wa ghafarah mengirim surat kepada penguasa negeri tersebut yang di mana Imam Bukhari berpindah padanya. Ya, karena pemerintahannya kenal dan dekat dengan Imam Muhammad bin Yahya Dzuhli. sampai-sampai dengan saking kerasnya sikap beliau, beliau kirim surat kepada pemerintah, ya, penguasanya negeri yang di mana Imam Bukhari berpindah padanya, untuk tidak menerima Imam Bukhari karena sebab ini. Kemudian pemerintah tersebut menerima nasihat tersebut dan mengusir kembali Imam Bukhari, tidak diizinkan tinggal di negeri tersebut, pindah lagi. Demikian, ya, kesabaran Imam Bukhari rahimahullahu taala. Nah, sehingga, ya, para ulama setelahnya, Imam Muslim dan yang lainnya, ya, meluruskan dan membenarkan Imam Bukhari. Nah, bahwa dalam permasalahan ini yang benar adalah Imam Bukhari, dan Imam Bukhari tidak mengatakan sama sekali Al-Quran makhluk, tapi beliau menyatakan laisa bi makhluk. Nah, dan dalil yang paling jelas adalah kitabnya Khalqu Af'alil Ibad. Di situ beliau menjelaskan. Dan kitab-kitab yang lain beliau, dalam hal ini adalah Sahih Al-Imam Bukhari. Dalam Sahih Bukhari juga sangat jelas bagaimana keyakinan Imam Bukhari rahimahullahu taala. Nah, sehingga disimpulkan bahwa memang di sana karena sebab adanya orang-orang yang berpenyakit ini tadi, yang asalnya membenci Imam Bukhari, kemudian memberikan laporan-laporan kepada Syekh Muhammad ibn Yahya al-Dhuhli rahimahullahu taala. Nah, yang ketika laporan itu sudah berulang-ulang, kemudian bukan satu dua orang yang datang, maka dibenarkanlah oleh Imam Yahya al-Dhuhli rahimahullah. Nah, sehingga dari sini para ulama ahlul hadis, ya, dijadikan ini sebagai contoh bahwa kalau kejadian itu dua orang yang berteman, bersahabat, saling berselisih, maka kebiasaannya ini tidak bisa diterima, ya, yang si A menjelekkan si B tidak bisa diterima, dan si B juga yang menjelekkan si A tidak bisa diterima, karena mereka sama-sama bersahabat. Ini biasanya ada masalah pribadi, ya, masalah kecemburuan dan sebagainya, sehingga menimbulkan hasad, dan ini tidak ada jaminan, ya. Sehingga para ulama ahlul hadis sangat berhati-hati di dalam menghukumi jarak koreksi atau kritikan, ya, antara dua orang yang berteman, dua orang yang bersahabat. Kalau saling mengkritik, maka para ulama sangat berhati-hati di dalam memberikan hukum di antara keduanya, karena sudah banyak contoh. Nah, sudah banyak contoh. Demikian pula pada Imam Siddiq Hasan Khan rahimahullahu taala dengan seorang ulama besar di zaman beliau juga, berselisih, ya, sama-sama. Dan siapa namanya? Hah? Abdul Hayy Al-Kinnauji Siddiq Hasan Khan. Yang satu? Nisbahnya. Nah, Abdul Hayy, ya. Juga beliau sangat bersikap keras terhadap Imam Siddiq Hasan Khan. Imam Siddiq Hasan Khan zamannya setelah Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Nah, yang beliau adalah ulama alim, faqih, juga sama mirip kisahnya dengan Imam Bukhari dan Imam Yahya Dzuhli. Ya, bagaimana beliau sampai menulis kitab, ya, untuk membantah beliau, Imam Abdul Hayy rahimahullahu taala wa ghafara lahum. Semoga Allah merahmati keduanya dan mengampuninya. Amin. Nah, jadi kesimpulannya bahwa perselisihan antara qarin, sahabat, kritikan, ya, satu dengan yang lainnya ini perlu diserahkan kepada para ulama. Nah, perlu diserahkan kepada para ulama. Ya, tidak boleh seorang yang di bawah, murid-murid, ikut campur kemudian mengeruhkan permasalahan. tapi diserahkan kepada ulama kibar yang di atasnya mereka. Bagaimana hukum mereka, maka itu yang kita ikuti, sehingga ini lebih selamat. Tapi kalau tidak, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita saksikan di zaman sekarang ini. Nah, perselisihan di antara qarin, turut campurnya orang-orang yang di bawah, justru semakin mengeruhkan permasalahan, semakin rusak perpecahan di mana-mana, karena tidak menerima, mengembalikan kepada para ulama yang di atasnya. Sementara Rasulullah menyatakan al-barakatu ma'akabirikum, berkah itu adalah bersama ya orang-orang yang besarnya di antara kalian. Nah ini. Nah, jadi demikian sekilas tentang ucapan Imam Ahmad rahimahullah yang menyatakan bahwa barang siapa yang berkata lafzu bil Quran makhluk, ya, atau yang menyatakan aku tidak tahu Al-Quran itu makhluk atau bukan, yang penting dia adalah kalamullah, ini sahibu bid'ah, ini adalah pelaku bid'ah. Sama dengan orang yang menyatakan Al-Quran itu makhluk. Nah, sudah waktu? Baik, kita cukupkan insyaAllah ta'ala. Kita lanjutkan pada syarah. Kita bacakan syarah Syekh Rabi bin Hadi Al-Murkhali hafidhahullah ta'ala pada pertemuan berikutnya. Nah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.